Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a, mari kita bersama melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin pada bab Qiyamul Lail wa fadlihi wal asbabi al muyassirati liqiyamihi wa nahwi dhalik. Bab yang membahas tentang Qiyamul Lail atau di kalangan kaum muslimin dikenal dengan sholat tahajud, tentang keutamaannya dan sebab-sebab yang memudahkan kita untuk bisa menegakkannya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun fil asbabi al-muyassirati liqiyamil lail. Pasal terkait dengan sebab-sebab yang mempermudah kita untuk melakukan qiyamul lail. I'lam anna qiyamal lail sa'abun illa ala man wuffiqa lil qiyami bisyurutihi al-muyassirati lahu. Beliau katakan, ketahuilah qiyamul lail, salat tahajud, itu memang bisa dikatakan sa'abun, berat, sulit bagi mereka-mereka yang tentunya belum terbiasa. Memang berat bagi mereka-mereka yang tadinya ingin mengawali. Barakallahu fikum. Pengen punya kebiasaan sholat tahajud. Untuk mereka-mereka yang pemula atau tidak terbiasa, barakallahu fikum, sholat tahajud itu berat. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa, barakallahu fikum, sholat tahajud justru ketika tidak sholat itu membuat mereka merasa tidak nyaman, membuat mereka merasa sedih, membuat mereka merasa merana. Satu kali saja mereka kebablasan tidak sholat tahajud, mereka merasa seolah-olah hilang, ya, naam, kebahagiaannya, bahkan barakallahu fikum tidak ada satupun materi dunia yang bisa menggantikan yang hilang tadi. Nanti kita akan baca kalam ucapan di kalangan salafun salih bagaimana nilai sholat tahajud itu dalam pandangan mereka. Semoga bisa memotivasi kita semua. Allahumma amin. Kecuali kata beliau, orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk melaksanakan syarat-syarat yang mempermudah dia untuk qiyamul lail atau sholat tahajud. Bagi mereka yang ingin punya kebiasaan sholat tahajud, khususnya yang bagi yang pemula, ya, maka cobalah tips-tips berikut ini, cobalah barakallahu fikum saran-saran dari beliau. Kata beliau, faminal asbab zahirun wa minha batinun. Sebagian sebab itu ada yang bersifat zahir, bersifat lahiriah, bersifat fisik, atau bersifat teknis. Nah, bagaimana teknis pelaksanaannya? Barakallahu fikum. Sebagian sebab-sebab tadi ada yang bersifat batin, ma'nawi, barakallahu fikum, sesuatu yang bersifat mentalitas, barakallahu fikum. Nah, fa'amma zahir, kata beliau, adapun sebab-sebab secara zahir, secara lahiriah, secara teknis, ya, adalah yang pertama, kata beliau, fa'alla yukthiru al-aqla. Di antara sebab yang akan mempermudah kita qiyamul lail, sholat tahajud, adalah tidak kebanyakan makan. Ya, lu katanya kemarin Ustadz suruh makanan bergizi. Ya. Lu ini gak boleh banyak makan. Gimana Ustadz ini? Kita sampaikan kemarin disuruh apa? Makanlah makanan bergizi. Ya. Nah. Bukan banyak makan sehingga barakallahu fikum perut kita menjadi buncit. Iya. Baik. Baik. Paham ya? Jadi dibedakan makanan bergizi, bernutrisi, enggak mesti harus banyak membuat kita barakallahu fikum kekenyangan, ya. Nah, tapi sesuai dengan kadar yang dibutuhkan barakallahu fikum. Nah, karena segala sesuatu yang israf berlebihan pasti tidak baik. Ya. Kebanyakan nutrisi, kebanyakan protein itu juga akan menimbulkan barakallahu fikum gangguan tersendiri pada kesehatan kita. Paham ya? Sehingga jangan dipahami faedah kemarin itu suruh banyak makan, ya, barakallahu fikum, na'am, tayyib, banyak minum, bergizi, barakallahu fikum, na'am. Tidak, barakallahu fikum, na'am. Tetapi kita diminta untuk pandai-pandai memilih makanan yang kita konsumsi, pilihlah yang bergizi dan bernutrisi tapi tidak berlebihan sampai barakallahu fikum kekenyangan. Nah, tayyib. Jadi kata beliau, kalau ingin bisa sholat malam, jangan terbiasa banyak makan, perutnya sampai barakallahu fikum, na'am, biasa kenyang. Nah. Karena ba'duhum yaqul, dahulu para ulama berkata, ya ma'syarul muridina, hei para murid-murid, la ta'kulu kathiran fatashrabu kathira fatanamu kathira fatakhsaru kathira. Kata ulama terdahulu menasihati para santri, para murid, eh para santri, para murid, jangan terlalu banyak makan, Karena banyak makan itu menyebabkan kalian banyak minum. Kalau banyak minum akan membuat kalian banyak tidur. Ya, nah. Jadi perut itu kalau sudah terbiasa terisi penuh, barakallahu fikum, tayyib, bawaannya ngantuk. Nah, ya. Kalau sudah ngantuk, lemas, malas, kemudian tidur. Sehingga kata beliau, kalau kalian sudah banyak tidur, maka kalian yang akan banyak mengalami kerugian. Barakallahu fikum. Nah, baik. Paham ya? Banyak tidur tidak baik. Kurang tidur juga tidak bagus. Sehingga apa? Proporsional, sesuai dengan porsinya. Barakallahu fikum. Nah. Itu yang pertama. Kalau pengen bisa punya kebiasaan sholat tahajud, jaga makannya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sering kekenyangan, apalagi kalau malam hari. Yang suka ngemil-ngemil ini, nah sebelum tidur lengkap, ya, nah barakallahu fikum. Ada ciki potato, barakallahu fikum, ada snack-snack, ya, nah. Sebelum tidur ngemil dulu. Nah, barakallahu fikum. Ada dalgona, ada kopassus, ya, barakallahu fikum, ada mocktail, ya kan? Nah, lengkap minuman barakallahu fikum. Sebelum tidur ngemil dulu, minum dulu. Nah, itu alamat berat itu. Ya, bangunnya jangan tahajud, jangankan tahajud, subuhnya aja berat. Nah, itu untuk kesehatan juga enggak bagus sudah. Ya, nah, barakallahu fikum. Itu rawan kena banyak penyakit. Orang yang terbiasa ngemil barakallahu fikum, tayyib, sebelum tidur itu. Nah, muncul nanti kegemukan. Ya, barakallahu fikum. Nah, obesitas. Tidak bagus buat kesehatan. Nah, barakallahu fikum. Paling tidak sebelum tidur, ya, air putih. Ya, kosongkan. Nah, biar malamnya itu bangunnya gampang. Bukan tidur dalam keadaan perut terisi penuh. Tidak bagus. Wa minha, di antara sebab yang lain secara teknis, secara zahir. Alla yut'iba nafsahu bin nahari bi'amali syaqati. Dia tidak meletihkan dirinya di siang hari dengan amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan yang berat. Barakallahu fikum. Ya, biasanya kalau siangnya pekerjaannya super berat, penat, barakallahu fikum, na'am, capek, ya. Wajar kalau malamnya itu susah bangun. Ya. Kecuali tadi orang-orang yang memang punya azam, komitmen yang kuat, tapi jarang. Ya, nah, pokoknya kalau orang itu siangnya sudah berat pekerjaannya, barakallahu fikum, na'am, itu malamnya mesti bangunnya susah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Apalagi para talabah. Ya, walhamdulillah kelebihan para santri itu. Ya, nah, siangnya antum enggak ada mikul barakallahu fikum beras berapa ton, ya kan? Barakallahu fikum, na'am, tayyib. Paling pikiran. Ya. Kalau secara fisik barakallahu fikum yang kalian angkat itu cuman bulpen. Enteng. Ya, tas, kitab, buku. Nah, barakallahu fikum. Tidak terlalu berat. Tidak seperti mungkin saudara-saudara kita yang siang harinya itu harus menjadi kuli. Barakallahu fikum. Tukang masak di dapur atau tukang becak. Barakallahu fikum. Nah, kerjaannya siang berat. Barakallahu fikum. Nah. Tapi untuk santri, Anda diuntungkan dengan sebab ini. Barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga jangan barakallahu fikum membuat diri Anda letih untuk perkara-perkara yang tidak berguna. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, wa minha alla yatruka alqailulata bin nahari fa innaha tu'inu ala qiyamil lail. Yang ketiga, janganlah dia meninggalkan qailulah. Qailulah dikatakan oleh Al-Fayyumi dalam kamus Al-Misbahul Munir, makna qailulah adalah nama nisfin nahar, tidur di pertengahan siang. Itu qailulah. Wa qala as-Sana'ani fi Subulis Salam, berkata Imam As-Sana'ani dalam kitab Subulus Salam. Subulus Salam ini syarah kitab apa? Yang dari Medan. Naam, syarah kitab Bulughul Maram karya karya Ibnu Hajar, ya, Subulus Salam. Kata Imam As-Sana'ani, tayyib, al-qailula al-istirahatu nisfin nahar wa in lam yakun ma'aha naumun. Imam San'ani mengatakan qailulah maknanya adalah istirahat di pertengahan siang. Wa in lam yakun ma'aha naumun, walaupun dia tidak tidur, ya, sekedar istirahat. Nah, merebahkan tubuhnya, ya, barakallahu fikum, na'am, tayyib, meluruskan tulang belulang, barakallahu fikum, na'am, tayyib, membuat santai, ya, na'am, urat-urat sarafnya yang tadinya tegang, barakallahu fikum, na'am, dia kendorkan, ya, nah, barakallahu fikum, tayyib, bisa mendengarkan qiraatul Quran, ya, yang begitu indah itu akan membuat rileks pikiran kita. Nah, walaupun tidak tidur, yang penting di pertengahan siang itu istirahat berbaring. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Terkait dengan waktunya sendiri, kapan tepatnya qailulah itu dilakukan, yaitu istirahat siang, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Nah. Waqad ikhtalafat ibaratul fuqaha fi tahdidiha. Nah. Para pakar-pakar fikih berbeda pendapat tentang batasan qailulah. Istirahat siang itu tepatnya jam berapa sampai jam berapa? Barakallahu. Zahaba ba'duhum ila annaha qabla zawal. Zahaba ba'duhum ila annaha qabla zawal. Sebagian mereka berpendapat istirahat siang itu dilakukan sebelum tergelincirnya matahari, sebelum zuhur. Ya, nah, sebelum zuhur. Barakallahu fikum. Wa dhahaba ba'duhum ila annaha ba'dahu. Sebagian fuqaha berpendapat qailulah itu dilakukan setelah zuhur. Barakallahu fikum. Naam. Warrajih annal qailulah hiya rahah ba'da zawal. Dan pendapat yang kuat, insyaAllah, qailulah itu dilakukan setelah zawal atau setelah sholat zuhur. Istirahat siang itu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wa yu'ayyiduhu, dan yang menguatkan pendapat ini, ma rawahul Bukhari wa Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi, dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, ma kunna nuqilu wala nataghadda illa ba'dal jum'ati fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal lafdhu li muslim. Kata Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi, tidaklah kami melakukan istirahat siang dan makan siang, melainkan itu kami kerjakan setelah sholat Jumat. Ya, nah, jadi kata Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, kebiasaan para sahabat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, makan siang, istirahat siang dilakukan setelah sholat Jumat atau sholat duhur. Paham ya? Nah, para rafiqum. Tayyib. Sehingga kalau dengan pendapat yang rajih ini, para rafiqum, masih memungkinkan bagi para tolabah. Iya. Para rafiqum. Dan juga, para rafiqum mungkin teman-teman yang bekerja yang lainnya. Kalau sebelum zuhur itu biasanya waktu aktif semua, waktu kerja. Ya, nah. Tapi kalau setelah zuhur, masih memungkinkan. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun hukum dari qailulah, istirahat siang, ya, apa hukumnya? Naam. Al-qailulah mustahabbatun indal jumhur. Istirahat siang itu menurut jumhur, mayoritas para ulama, hukumnya sunnah. Ya, sangat dianjurkan. Nah, jadi tidur aja dapat pahala, bayangkan. Ya, tidur siangnya antum itu atau istirahat siangnya antum itu dapat pahala. Ya, mustahabbah, sangat dianjurkan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka sangat perhatian, ya, dalam mengamalkan qailulah ini. Barakallahu fikum. Nah, sudah biasa mereka istirahat di waktu siang setelah sholat zuhur. Barakallahu fikum. Nah, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan qilu, ya, qilu fa inna syaitana la tuqilu. Atau yaqilu. Nabi mengatakan, hendaknya kalian beristirahat di siang hari, karena setan itu enggak pernah istirahat di siang hari. Barakallahu fikum ya. Hati-hati yang enggak pernah istirahat di siang hari. Nah, barakallahu fikum. Jadi Nabi mengatakan, di antara kebiasaan setan, enggak pernah istirahat di siang hari. Jadi yang enggak pernah istirahat di siang hari, nah, tahu sendiri mafhumnya. Paham ya? Yang enggak pernah istirahat di siang sehari itu di antara apa? Kebiasaannya syaitan. Makanya Nabi memerintahkan jangan kayak syaitan. Istirahatlah di siang hari. Jangan ngobrol sana, ngobrol sini, main sana, main sini, enggak jelas. Ya, waktu istirahat siangnya digunakan untuk perkara yang sia-sia. Nah, mending kalau ada hajah, barakallahu fikum, na'am, ada PR, atau barakallahu fikum ada ujian yang benar-benar berat, ya, sehingga untuk hari itu dia harus mengorbankan istirahat siangnya. Nah, tapi ini tidak ada. Ya, ngobrol, main, barakallahu fikum kadang enggak jelas, ya, barakallahu fikum, na'am. Teman-temannya pada tidur, dia melek sendiri, hati-hati. Yang biasa enggak pernah istirahat siang, ingat kata Nabi, fa inna syaitan la yaqilu. Yang biasa enggak tidur istirahat siang, nah, itu kebiasaan syaitan. Makanya istirahat siang itu dianjurkan. Barakallahu fikum. Nah, baik. Hadis dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Hadis nomor 4431. Nah. Ya, barakallahu fikum. Paham? Ini untuk yang menggunakan waktu siangnya itu barakallahu fikum untuk perkara yang sia-sia. Dikecualikan yang disebutkan tadi apa? Kecuali ada hajah. Ya, nah. Kerja mungkin barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Nah, di sini barakallahu fikum tidak disebutkan di situ berapa lamanya. Yang penting, ya, setelah zuhur itu kalian ada waktu untuk istirahat. Barakallahu fikum, na'am. Walaupun tidak tertidur. Barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Sebagian barakallahu fikum para peneliti, khususnya yang barakallahu fikum biasa berkecimpung dalam ilmu kejiwaan, mereka mengatakan cukup istirahat siang itu antara durasi waktu 15 menit sampai 40 menit. Ya, nah, andai kata kalian mulai startnya itu jam 2 siang, itu sudah lebih dari cukup. Iya, barakallahu fikum. Nah, bangun 2:30 siap-siap sholat asar, karena ngantrinya panjang. Itu sudah lebih cukup. Iya, nah, selesai dares, cari makan, barakallahu fikum, sudah makan siang, nah, istirahat. Ya, 15 menit sampai 40 menit. Itu istirahat siang benar-benar akan membantu sekali barakallahu fikum, na'am, yang pertama tadi, ya, untuk memperkuat fisik kita, kemudian juga pikiran, ya, na'am, bisa segar kembali barakallahu fikum, tayyib, kemudian fokusnya kita kembali lagi, nah, ya. Tapi kalau waktu siang yang digunakan untuk main-main yang enggak jelas, nah itu namanya membuang waktu yang mahal dengan percuma. Nah, sehingga yang ingin punya kebiasaan sholat malam harus punya kebiasaan qailulah. Istirahat di siang, istirahat. Nah, walaupun kata Imam As-Sun'ani, dia tidak tidur, sekedar rebahan saja. Andai kata dia memang susah tidur, paling tidak dia merebahkan badannya. Rileks, santai. Ya, barakallahu fikum. Tapi sangat dianjurkan kalau dia bisa tidur. Ya, barakallahu fikum. Walaupun 15 menit, tapi kalau bisa lelap, lep, gitu, itu sangat berfaedah. Bangun itu dia sudah fresh kembali. Nah, barakallahu fikum. Baik. Malamnya siap tempur untuk apa? Sholat tahajud. Wa minha, di antara sebab yang lain adalah ayyajtanibal auzar. Hendaknya dia menjauhi dosa-dosa. Karena yang menghalangi seorang insan untuk bisa sholat tahajud adalah dosanya. Wa qala Tsauri, berkata Imam Ats-Tsauri rahimahullahu taala, hurimtu qiyam al-lail khamsata ashhurin bi dhanbin aznabtuhu. Kata Sufyan Ats-Tsauri, saya itu pernah tidak bisa melakukan sholat tahajud selama 5 bulan lamanya. Susah bangunnya. Ada saja. Bayangkan. Gara-gara satu dosa yang dia lakukan. Nah, bayangkan. Satu dosa 5 bulan enggak sholat tahajud. Bagaimana kalau banyak dosa? Nah, itulah mungkin jawaban kenapa kita susah sholat tahajud. Banyak dosa kita itu. Ya, nah. Kita saja yang tidak menyadari. Barakallahu fikum. Nah, betapa banyaknya dosa kita. Beliau satu dosa aja 5 bulan. Susah sholat tahajud. Nah, kita sampai sekarang mungkin misalnya susah sholat tahajud. Nah, entah berapa dosanya kita itu berarti. Ya, nah itu orang soleh zaman dahulu, cara mereka mendeteksi keberadaan dosa. Yang pertama, yang dia sebutkan tadi apa? Sholat tahajud. Kalau sudah mulai susah sholat tahajud, itu indikasi dosa banyak. Barakallahu fikum. Nah, kalau rezeki sudah mulai seret, sempit, ah itu juga tanda dosa banyak. Ya, nah jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu memberikan banyak tanda, warning kepada kita, peringatan ya, tentang keberadaan dosa-dosa kita. Cuman kita banyak yang tidak peka, yang tidak sensitif. Barakallahu fikum. Nah, ya, itu kata beliau. Jadi banyak dosa akan mempersulit kita untuk sholat tahajud. Nah, barakallahu fikum. Sehingga yang susah-susah sholat tahajudnya, susah qiyamul lailnya, banyak-banyak istighfar, taubat kepada Allah. Itu mesti banyak dosa. Ya, entah dosa sama uminya, dosa sama abinya, dosa sama temannya, atau sama ustadznya, barakallahu fikum. Atau sama yang lain. Itu saja, ya. Nah, orang yang susah sholat tahajud itu karena wah dosa. Makanya untuk bisa sholat tahajud, banyak-banyak istighfar, minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, kita zalimi, barakallahu fikum. Nah, sayyid. Dengan mengurangi dosa kita tadi, maka sholat tahajudnya akan ringan. Itu beberapa sebab-sebab secara teknis, barakallahu fikum, secara zahir yang mempermudah kita untuk sholat tahajud. Nah, wa ammal muyassiratu al-batina. Adapun sebab-sebab yang mempermudah kita sholat tahajud secara batin, ya, secara barakallahu fikum na'am, kejiwaan, minha diantaranya salamatul qalbi lil muslimin, harus punya hati yang selamat terhadap sesama muslim. Artinya yang punya rasa dendam, yang punya rasa hasad, yang punya rasa dengki dengan teman-temannya harus dihilangkan, ya. Karena yang menyebabkan kita itu susah sholat tahajud, hati kita yang kotor. Ya, menyimpan dendam, menyimpan hasad, menyimpan dengki, barakallahu fikum, menyimpan rasa sombong, ya, menyimpan rasa meremehkan orang yang lain. Pokoknya orang-orang yang hatinya itu kotor, susah untuk sholat tahajud. Nah, khususnya apa? Sikap dia terhadap saudaranya. Kalau di dalam hatinya itu buruk, orang ini akan susah sholat tahajud. Nah, jadi orang yang masih punya dendam, ya, benci, barakallahu fikum, hasad, dengki sama saudaranya, susah sholat tahajudnya. Nah, kalau pengen gampang, bersihkan, halalkan, lepaskan, tinggalkan. Wa khalluhu minal bida'i. Yang kedua adalah dia kosongkan hatinya dari kebid'ahan-kebid'ahan. Nah, ya, mereka-mereka yang senang dengan bid'ah juga susah sholat tahajudnya. Barakallahu fikum. Wa iraduhu an fudulid dunia. Dan juga berpalingnya dia dari perkara-perkara yang fudul, yang barakallahu fikum tidak berguna, sampah dari perkara dunia ini. Nah, ya, dia berpaling, ya, sesuatu yang bersifat sampah, sesuatu yang bersifat tidak berguna, sesuatu yang bersifat tidak ada faedahnya, ditinggalkan. Ya. Nah, kalau masih sering barakallahu fikum dia memiliki ketergantungan dengan HP-nya, misal yang di rumah, ya, barakallahu fikum, nah, sama HP itu benar-benar barakallahu fikum non-stop, ya, nah, perkara-perkara yang tidak penting dan tidak perlu, barakallahu fikum, nah, tayyib, 24 jam, apalagi sama liburan, ya, nah, yang dia lihat cuman YouTube, nah, ya. Atau barakallahu fikum sibuk update status Instagram, Facebook, nah, atau yang semisal dengannya, barakallahu fikum. Nah, perkara-perkara yang tidak ada unsur faedahnya, barakallahu fikum. Nah, biasanya apa? Susah sholat malam. Mereka-mereka yang masih memiliki ketergantungan dengan sampah-sampah dunia, ya, susah untuk sholat malam. Barakallahu fikum. Nah. Wa minha khaufun ghalibun yalzamul qalba ma'a qisaril amali. Baik. Dia mengkhawatirkan hatinya dikalahkan, ya, didominasi oleh perkara-perkara duniawi tadi. Barakallahu fikum. Nah, dia khawatir dirinya dikuasai oleh sampah-sampah dunia tadi, disertai dengan barakallahu fikum pendeknya angan-angan duniawi dia. Nah, artinya dia tidak terlalu muluk-muluk, tidak terlalu barakallahu fikum bermimpi, ya, yang sangat jauh tentang urusan dunianya, barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya, membayangkan dia, coba kalau aku jadi superstar, ya, nah, gak jadi santri kayak gini, nah, ya, gak ada yang kenal, pasti aku bisa begini dan bisa begitu. Tayyib, membayangkan dia bisa jadi juara pencarian bakat, ya, nah, ya, Indonesia apa gitu, ya, barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Itu angan-angan dia, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi ketika seseorang itu pendek angan-angan duniawinya, barakallahu fikum, dan dia khawatir hatinya dikuasai, maka dia akan diberikan anugerah oleh Allah kemudahan untuk melakukan sholat tahajud. Na'am. Wa minha ayya'rifa fadla qiyamil lail. Di antara sebab yang lainnya adalah dia mengetahui keutamaan sholat malam. Ya. Nah, istimewanya sholat tahajud itu apa? Kok sampai barakallahu fikum, ya, para nabi, para sahabat, orang-orang soleh terdahulu begitu antusias dalam menghidupkan malamnya dengan sholat tahajud. Nah, apa keutamaannya? Barakallahu fikum. Bagi dia yang ingin termotivasi, semangat melakukan sholat tahajud, dia baca buku-buku, barakallahu fikum, kitab-kitab yang menyebutkan keutamaan sholat tahajud, sholat malam. Ya, para ulama, beberapa mereka mengarang kitab-kitab yang memuat hadis-hadis, dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan qiyamul lail atau sholat tahajud. Barakallahu fikum. Nanti akan kita baca sebagian riwayatnya. Baik, kita lanjutkan. Beberapa cuplikan yang dimasukkan oleh beliau terkait dengan keutamaan sholat malam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa min ashrafil bawa'ithi ala dhalika al-hubbu lillah wa quwwatul imani bi annahu idza qama naja rabbahu wa annahu hadirahu wa mushahiduhu atau wa annahu hadiruhu wa mushahiduhu fatahammuluhu al munajata ala tulil qiyam. Kata beliau, di antara pembangkit-pembangkit, ya, pendorong, penstimulasi yang paling mulia, yang paling utama adalah rasa cintanya kepada Allah, rasa syukurnya kepada Allah, rasa terima kasihnya kepada Allah. Nah, karena dia merasa sudah mendapatkan begitu banyak anugerah kenikmatan, ya, barakallahu fikum, na'am, yang Allah berikan, ya, alhamdulillah hari ini bisa makan, saudara-saudara kita yang lain ada yang tidak makan, ya, alhamdulillah hari ini barakallahu fikum bisa nyantri, bisa mondok, teman-teman yang lain barakallahu fikum setengah mati untuk bisa mondok, nah, ya, alhamdulillah barakallahu fikum ada tempat berteduh. Saudara-saudara yang lain tidak ada tempat berteduh. Nah, ketika dia menghitung-hitung nikmat Allah yang begitu banyak, sehingga di antara cara dia berterima kasih kepada Allah dengan apa? Bertahajud. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kekuatan iman dia, artinya dia sangat yakin ketika dia berdiri melakukan sholat tahajud, di situ dia sedang bermunajat. Dia sedang barakallahu fikum berbicara dengan Tuhannya. Dia sangat yakin, dia sangat kuat, ya, keyakinannya. Ketika dia sholat tahajud, dia merasa Allah hadir di sekitarnya. Allah menyaksikan, Allah melihat dia, apa yang dia baca, apa yang dia inginkan, apa yang dia keluhkan, apa yang menjadi kesedihannya, apa yang menjadi kerisauannya. Nah, dia tumpah ruahkan ketika tahajud. Ya, nah, bukan dia tumpah ruahkan di status WA, ya. Ya Allah, betapa sulitnya hidupku. Nah, status WA update terus, ya. Nah, ya. Barakallahu fikum. Baik, mengeluh kepada siapa di status WA itu? Kepada pemiliknya. Nah, CEO-nya itu siapa itu? Jubek Baker, kan? Barakallahu fikum. Nah, baik. Anda mengeluh kepada siapa? Di status di WA itu, barakallahu fikum, mengeluh di situ. Ya, nah. Capek, letih, penat, ya, barakallahu fikum. Nah, wis pokoknya salah. Nah, harusnya lah, barakallahu fikum, tumpah ruahkan keluhan jiwa kita, ya, rintihan kita, kerisauan kita, ya, ketika tahajud tadi. Karena dia yang maha mampu atas segala sesuatu. Kekhawatiran kita, ya, barakallahu fikum, nah, tumpah ruah di situ. Nah, barakallahu fikum. Dia sangat yakin kalau Allah Subhanahu wa taala hadir di situ menyaksikan. Nah, sehingga kata beliau, ketika dia mampu membawa rasa dia sedang ya, berbicara dengan Tuhannya, maka apa? Makanya orang yang panjang sholat tahajudnya itu enggak kerasa sama sekali. Ya. Kan ada dalam riwayat itu sahabat Ansori yang barakallahu fikum ketika sedang sholat tahajud, ada musuh yang mengintai, dipanah. Petisnya kena. Darahnya ngocor ngalir, enggak kerasa. Ya, nah, yang ngasih tahu temannya selesai sholat. Nah, ya akhi, antum enggak ngerasa betis antum itu kena panah itu. Mana? Yang mana? Masya Allah. Cabut. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Jadi, bukan hanya lamanya berdiri yang tidak dia rasakan, bahkan barakallahu fikum, ya, sakit yang diderita oleh fisiknya pun tiba-tiba mati rasa. Apalagi kalau sekedar nyamuk, ya, barakallahu fikum. Nah, enggak kerasa. Karena dia saking yakinnya ketika dia barakallahu fikum membaca ayat-ayat Al-Qur'an tadi, khususnya ketika dia sujud, ya, di situ dia nangis-nangisnya di situ barakallahu fikum. Nah, ayat. Yang susah paham pelajaran, yang berat semuanya barakallahu, nangis dia di situ. Nah, barakallahu fikum. Ayat. Itu benar-benar barakallahu fikum nikmat. Baik. Jadi panjangnya bacaan itu tidak membuat dia letih atau lelah sedikit. Nah. Qala Abu Sulaiman rahimahullah. Berkata Abu Sulaiman rahimahullah. Ini yang beliau rasakan. Ya, nah. Testimoni beliau pribadi tentang sholat tahajud. Kata beliau, ahlul laili fi lailihim alazzu min ahli lahwi fi min ahli lahwi fi lahwihim. Kata beliau, orang yang biasa menghidupkan malam harinya dengan sholat tahajud, kelezatan yang dia rasakan ketika melakukan sholat tahajud itu melebihi kelezatan yang dirasakan oleh ahli dunia dengan, ya, segala macam kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Yang ahli dunia ada yang barakallahu fikum merasa lezat nikmat ketika dia barakallahu fikum mengkonsumsi minuman keras, alkohol, ya. Bahkan sebagian mereka ada yang narkoba. Nah, kalau orang sudah kecanduan itu, narkoba itu adalah perkara yang sangat lezat bagi mereka. Nah, mengalahkan segala sesuatunya. Ya, nah, dia rela mengeluarkan uang berapapun besarnya untuk dapat kelezatan play tadi dengan narkoba. Nah, dengan berbagai macam jenisnya. Ya. Barakallahu fikum, entah itu ganjanya barakallahu fikum na'am, atau pil kuplunya barakallahu fikum na'am, atau yang lainnya dari narkotika-narkotika yang ada, itu masih belum apa-apanya, kata beliau, ya, kelezatan yang dirasakan oleh manusia-manusia yang kecanduan dengan kenikmatan dunia itu belum ada apa-apanya dibandingkan kelezatan yang dirasakan kan barakallahu fikum oleh orang-orang yang rajin melakukan sholat tahajud. Ya, barakallahu fikum. Baik. Nah. Orang-orang yang barakallahu fikum sedang barakallahu fikum, ya, kecanduan dari perkara-perkara yang melalaikan tadi barakallahu fikum. Nah, ya. Baik. Misal barakallahu fikum ketika ada yang teriak polisi, masih kabur dia. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Lagi asik keplay atau lagi asik judi barakallahu fikum. Nah, atau yang semisal dengannya, ada yang teriak polisi, masih sempat kabur dia. Artinya masih takut, masih ada barakallahu fikum sesuatu yang bisa menghilangkan konsentrasinya dia. Tapi orang yang tenggelam dalam kenikmatan sholat tahajud, benar-benar hilang. Ya, nah, pada pelajaran yang pernah kita baca, barakallahu fikum, ya, sebagian salaf itu, ya, ketika dia sudah masuk dalam sholatnya, mau keluarganya cemprang-cempreng seribut apa, nah, gak akan terganggu. Ya, warganya paham, barakallahu fikum. Nah, orang sholat kok malah ribut? Tidak, dia tidak akan dengar kita. Nah, orang yang satu ini kalau sudah Allahu Akbar, sudah. Ya, nah, fokusnya itu luar biasa. Nah, bahkan sampai ada yang rumahnya itu rubuh, masih dia dalam sholatnya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Saking lezatnya, saking nikmatnya, ya. Nah, ahli dunia selezat-lezatnya, kalau ada yang seperti itu, masih kabur juga dia. Masih ada yang membuat dia cemas. Barakallahu fikum. Nah, itu kata Abu Sulaiman, ya rahimahullah, menurut barakallahu fikum pengalaman beliau. Walaula al-lail, kata beliau, ma ahbabtu al-baqa'a fid dunya. Kalau bukan karena dunia ini masih ada waktu malamnya, saya enggak pengen lama-lama hidup di dunia sampai segitunya. Ya. Jadi yang sangat dia harapkan, yang dia tunggu-tunggu dari hari itu adalah malam. Karena dia malam hari bisa bertahajud. Di situ dia bisa curhat, di situ dia bisa misalnya tumpah ruah lah. Dia luapkan segala perasaannya di situ. Senangnya, sedihnya, risaunya di situ. Nah, jadi saya masih pengen hidup di dunia ini karena masih ada malam yang bisa saya gunakan untuk bertahajud. Nah, itu Abu Sulaiman. Wa fi sahih Muslimin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil laili lasa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha fiha ghaira illa ataahu iyyahu wa dhalika kulla lailatin. Di dalam Sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya di dalam kegelapan malam ada suatu waktu, ada suatu saat, tidaklah seorang hamba muslim yang dia bertepatan dengan waktu tadi, ya, di waktu tersebut dia meminta kepada Allah dari perkara-perkara kebaikan, melainkan akan Allah datangkan kepadanya. Nah, ya, walaupun menurut perhitungan manusia itu mustahil adanya, tapi pas dia meminta kepada Allah di waktu tersebut, barakallahu fikum, na'am, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan, kabulkan permintaannya. Dan kata Nabi, itu waktu setiap malam ada. Ya, nah. Tapi, barakallahu fikum, manusia-manusia itu, khususnya orang Islam, dengan tawaran yang menggiurkan seperti ini, nah, barakallahu fikum, tidak banyak yang tertarik. Tapi coba itu kalau sudah ada barakallahu fikum, ya, nah, sudah ada bagi-bagi hadiah, ya kan, orang yang punya mungkin akun di Facebooknya atau YouTube, ya namanya, kalau kalian share dan like ya video ini, nah, nanti kita undi dapat hadiah motor, nah, ya, dapat hadiah mobil, barakallahu fikum. Nah, tawaran-tawaran seperti itu, wah, banyak yang mantengin itu, barakallahu fikum. Nah, ya, semangat ikut barakallahu fikum, tayyib, menyebarkan. Tayyib. Kalau zaman-zaman dahulu barakallahu fikum, ya biasanya kuis-kuis itu, ya. Nah, ditunggu waktunya, dan waktunya itu barakallahu fikum, tayyib, random, ya, acak, nggak mesti. Nah, ada orang-orang yang memang pengen, saking pengennya dia terobsesi dipantengin 24 jam tuh TV-nya. Nah, ya, oh ini waktunya telepon langsung pecat. Halo, yo. Nah, ya barakallahu fikum. Cuman pengen dapat barakallahu fikum kaos bola Piala Dunia sama bola resminya ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Dia rela barakallahu fikum menghabiskan waktunya untuk menanti itu. Ya. Dan ini barakallahu fikum ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, semua impian kalian akan tercapai. Ya. Nah, ketika kalian meminta kepada Allah di waktu-waktu tersebut. Barakallahu fikum. Nah, kalau masih tidak tergerak juga, tidak semangat, yes. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barakallahu fikum. Nah, berarti himmah seorang talib itu sudah hancur. Barakallahu fikum. Nah, baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun yang berikutnya akan beliau sampaikan tentang maratib ya, bagaimana cara yang dilakukan oleh salaf itu dalam tak sholat tahajud, macam-macam ya. Nah, ada yang barakallahu fikum tidur dulu baru bangun sampai terakhir, ada yang barakallahu fikum nam tidur bangun tidur lagi bangun lagi tidur lagi. Nah, jadi dia tidur habis itu bangun sholat, kok ngantuk berat, tidur dulu ya, kemudian 10 menit kok terbangun lagi, sholat lagi ya. Nah, sholat 10 menit kok ngantuk lagi, tidur lagi ya. Nah, setel lagi alarm 10 menit bangun lagi, ada yang gitu metodenya. Nah, barakallahu fikum, ada banyak ya, ada 6 ya, bagaimana salaf terdahulu barakallahu fikum cara mereka untuk bisa qiyamul lail, jadi enggak saklek. Ya, artinya di sini kita bisa memilih mana yang mudah, yang gampang. Intinya apa? Sholat malam. Intinya apa? Sholat tahajud. Nah, ada juga yang tadi sholat tahajudnya itu di injury time. Ya, nah, barakallahu fikum. 5 menit lagi azan subuh, sholat ya. Ada yang kayak gitu. Ya, barang ada 10 menit lagi tinggal azan subuh, sholat di situ dia. Nah, barakallahu fikum. Intinya apa? Jangan sampai terluputkan sholat tahajud dalam setiap harinya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab.